بسم الله الرحمن الرحيم. Bagaimana cara untuk menguatkan hafalan? Apa ada amalan-amalan atau doa biar hafalan Al-Quran jadi bagus? Quran surah kedua ayat 282 paling kiri sebelah bawah di ujung ayatnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, maka Allah akan mengajarkan langsung Anda pengetahuan. Lihat rahasianya. Di cara kita belajar oleh Quran dibagi dua. Pertama, ikhtiar universal, itu belajar, ikra, baca, belajar. Di siapapun yang mau banyak baca, banyak belajar, dia jadi pintar. Tapi yang kedua, ini hanya Allah berikan pada orang-orang beriman. Maaf, yang punya ilmu siapa? Yang menguasai pengetahuan siapa? Kaidah mengatakan, setiap yang punya, kalau Anda ingin mendapatkannya, datangi pada yang punya. Misal, yang mengurusi masjid ini, Pak Sekda. Saya ingin mengisi di sini, maka saya datang kepada Pak Sekda untuk minta izin. Begitu saya datang pada yang mengurusinya, saya diberikan izinnya. Saya datang kepada Pak Camat, belum tentu mendapatkan izin di sini. Saya datang pada Pak Sekda, diberikan izinnya. Yang punya ilmu Allah, yang menguasai pengetahuan Allah, kenapa Anda tidak menghadap kepada Allah untuk memohon kepadanya? Begitu Anda bisa bypass minta kepada Allah, Allah ajarkan Anda ilmu pengetahuan. Anda boleh belajar pada guru, banyak baca, dapat pengetahuan, hukum biasa. Tapi kenapa Anda tidak menempuh jalur cepat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bukan berarti tidak belajar, Anda belajar juga, Anda baca juga. Tapi kata Allah, ada orang yang saya langsung ajarkan, tanamkan pengetahuan dalam dirinya. Dia belajar, cepat dipahamkan. Di orang lain belajar, nangkap 3 kalimat, belum paham. Orang ini baru mendengar kalimat, oh maksudnya kesini. Orang lain diulang 3 kali, belum hafal, orang ini sekali, gak diulang. Anda kenal Imam Syafi'i? Ayo kenal lagi. Umar sudah kenal, Utsman kenal, Imam Syafi'i mau kenal juga, luar biasa. Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah. Belajar ke Imam Malik, Malik bin Anas. Malik bin Anas lahir di Madinah, rahimahullah. Tumbuh di Madinah, berkembang di Madinah, ngajar di Madinah, wafat di Madinah. Wafat di Madinah. Apa yang terjadi? Satu kali Imam Malik buka majlis. Misal majlisnya hari Rabu. Imam Syafi'i datang untuk belajar, datang hari Selasa. Misal saja. Begitu mau belajar, majlis belum dibuka. Asy-Syafi'i adabnya tidak mengganggu gurunya. Tidak ganggu, tunggu di luar. Allahu Akbar. Besoknya, begitu keluar Imam Malik, Allah berikan karamah kemuliaan pada Imam Malik. Belum pernah lihat orang di depan. Kata Imam Malik pada asistennya, cepat buka pintu. Di luar ada pemuda yang sedang menunggu. Padahal belum pernah lihat. Begitu dibuka, yang muncul Imam Syafi'i. Ya, madza turid, apa yang kamu inginkan? Uridul hadis, saya ingin belajar hadis. Madza indak, apa yang kamu punya? Hafidhul Muwatta, saya sudah hafal kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta itu kitab ditulis oleh Imam Malik, berisi 100 ribu hadis, 1000 perawi, periwayat hadis, ditulis 40 tahun. Imam Asy-Syafi'i menunggu besoknya dibuka majlis ilmu, semalam menghafal Al-Muwatta. Semalam dihafalkan Al-Muwatta. Tebalnya luar biasa, 100 ribu hadis, 1000 rawi. Datang, kata Imam Malik, coba hati, bacakan. Dibacakan oleh Imam Asy-Syafi'i tanpa salah sedikit pun. Kata Imam Malik, tingkatkan takwamu kepada Allah karena kamu akan jadi bintang di masa depan. Coba lihat, tingkatkan takwamu kepada Allah. Jaga diri dari maksiat. Belajar kepada Imam Malik, diberikan kemudian ilmu hadisnya, dan disitulah Anda melihat bagaimana keadaan Imam Asy-Syafi'i setelah itu. Takwa. Semalam datang. Dihafalkan Al-Muwatta. Ditulis 40 tahun. Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau ilmu antum belum sejajar dengan Imam Asy-Syafi'i, hati-hati. Baru 40 hari belajar Al-Muwatta. Sudah memberikan fatwa. Luar biasa. Al-Bukhari menulis 16 tahun, Anda baca 16 hari, sudah memberikan fatwa. Siapa kita? Nah, itu takwa. Apa itu takwa? Rahasia takwa nanti dibagi dua di Quran. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. 115 kali. 115 itu dibagi dua. Dibagi dua bagian. Satu, yang disebut dengan Al-Bu'dur Rabbani, Hablum Minallah. Jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bentuknya ibadah ritual, sholat, puasa, sholatnya bukan cuma yang fardu, sunnahnya, tahajudnya, kemudian amalan sholat-sholat rawatibnya, sholat duhanya, tingkatkan takwa, dekati Qur'annya. Karena itu ketika Allah menyebutkan kalimat takwa pertama di Qur'an, disandingkan dengan ibadah ritual. Qur'an surah kedua Al-Baqarah ayat 2-5. Dzalikal kitabula hudallil. Siapa mutakin itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimun nas. Wa mimma walladzina yu'minuna bima unzila ilaih. Perhatikan, satu, wa yuqimunas shalah. Silahkan cek. Nabi Muhammad itu Nabi, Rasul, dijamin surga. Tapi ketika diminta sholat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan cuman yang fardunya, sunnahnya dikerjakan. Silahkan cek. Sunnahnya, siapa yang paling kuat bangun tahajudnya selain Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi Isa ketika ditanya oleh umatnya, apakah anda akan Nabi yang terakhir, Rasul terakhir? Karena dalam kitab dulu ada ramalan menyebutkan, Nabi terakhir itu punya sifat yang lembut dengan manusia. Baik, sopan. Bahkan pada binatang baik, pada tumbuhan baik. Umatnya Nabi Isa mengira Nabi Isa itu Rasul terakhir. Karena Nabi Isa punya sifat yang mirip dengan Nabi Muhammad, lembut dengan sesama. Nabi Isa lewat sungai. Ada bangkai kotoran di situ hewan, bangkai hewan. Umatnya berkata muridnya, guru bau sekali bangkai ini. Ditutup hidungnya. Kata Nabi Isa, lihat putih sekali giginya, bersih. Muridnya menyebutkan bau bangkainya, Nabi Isa pada hewan yang sudah mati masih menunjuk kemuliaannya. Kata muridnya, kenapa guru berkata begitu? Kata Nabi Isa, manusia hanya mengatakan apa yang dia pikirkan. Kalau di kepalanya buruk, keluarnya buruk lagi. Kalau kepalanya baik, keluarnya yang baik lagi. Nabi Isa. Nabi Muhammad SAW. Perhatikan, jangankan manusia. Hewan, kata Nabi, kalaupun mau disembelih, tajamkan pisaunya. Supaya tidak menyakiti hewannya. Bahkan saat menajamkan pisau, jauhkan dari hewannya. Awas, Idul Adha, anda nyembeli hewan, gak boleh depan hewannya. Kisik, kisik, kisik. Kandidat selanjutnya. Oh, kandidat selanjutnya. Gak boleh. Tumbuhan. Walaupun seseorang sedang marah, kata Nabi, bahkan dalam peperangan, jangan cabut tumbuhan. Jangan rusak tanaman. Cuman dalam Islam, dalam kaidah peperangan, perang itu kan ganas, dahsyat. Gak ada perang sopan. Makanya saat turun surah Al-Baraah, surah At-Taubah, surah ke-9, gak pakai basmalah. Karena basmalah itu penuh dengan kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim, kasih sayang. Dalam perang gak ada sayang. Gak ada orang mau perang dengan kasih sayang. Izin nembak ya. Dor, sakit gak? Gak ada. Tembak ya, tembak. Perang. Tapi dalam Islam, kata Nabi, kamu sedang emosi, jangan cabut tumbuh-tumbuhan. Jangan rusak tanaman. Islam. Diduga Nabi Isa, Nabi terakhir. Kata Nabi Isa, bukan saya. Nabi terakhir itu punya sifat yang tidak dimiliki oleh Nabi lainnya. Sifat ibadahnya kepada Allah luar biasa. Orang yang rajin ibadah kepada Allah, satu jenis saja disebut Hamid namanya. Hamid. Anda rajin tahajud, tapi belum rajin puasa sunnah, hamid. Tapi kalau anda rajin tahajud, rajin puasa sunnah, tahajud tetap terlukiskan sampai kaki bengkak-bengkak. Misal, berubah jadi bentuk superlatif, sigoh mubalaghah. Dari hamid jadi ahmad. Maka Nabi Isa mengatakan, Quran surah ke-61 ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Wa mubasyara birasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad. Rasul terakhir bukan saya. Akan datang Rasul terakhir yang diantara namanya Ahmad. Kenapa tidak menyebut Muhammad? Kalau Muhammad sama sifat dengan Isa. Muhammad dari kata Mahmud, baik dengan sesama. Superlatifnya menjadi Muhammad. Sigoh mubalaghah. Nabi disebut dengan Ahmad, menunjuk tingkat ibadahnya luar biasa. Dari mana taunya? Buka Al-Bukhari, nomor hadis 2010. Tiga orang sahabat, Hudzaifah Al-Yamani, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Ubay bin Ka'ab, datang pada Nabi SAW. Tiba-tiba bertanya, lewat Sayyidah Aisyah, kaifa kanat salatu Rasulullah SAW? Bagaimana salat malamnya Nabi SAW? Allahu Akbar. Kata Sayyidah Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanya bagaimana bagus dan panjangnya. Penasaran diikuti Nabi SAW di malam berikutnya. Salat di belakang Nabi. Allahu Akbar. Kata Abdullah bin Mas'ud, memang tidak ada yang paling indah kecuali salat di belakang Nabi. Saking indah dan bagusnya, enggak kerasa satu rakaat 100 ayat Al-Baqarah. Kata Hudzaifah, indah juga, 100 ayat. Besoknya Abdullah bin Mas'ud, tidak ada yang lebih indah daripada ini. Dikira 100 ayat akan ruku, nyambung Al-Baqarah sampai selesai. Dikira akan selesai, ternyata Ali Imran. Dikira Ali Imran akan ruku, ternyata nyambung ke An-Nisa. Baru ruku, itu An-Nisa ayat 176. Nabi Rasul dijamin surga, sholat tahajud rakaat pertama, 5 juz 4 halaman. Besoknya tiga orang ini tidak ikutan lagi. Bukan karena capeknya, kata Abdullah bin Mas'ud, karena saya suka menebak kapan Nabi ruku. Saking enaknya sholat di belakang Nabi. Nabi SAW. Karena itulah, karena tingkat ibadahnya tinggi. Ketika Quran diturunkan, Nabi berusaha menghafalkan dengan ikhtiar dirinya. Begitu turun ayat, ingin dihafalkan, ingin dihafalkan. Karena Nabi hubungannya baik dengan Allah, orang paling takwa. Maka turun ayat Quran surah 75 ayat 16-18. La tuharrik bihi lisanaka lita'jalabi. Muhammad, kamu ini orang takwa. Kamu gak usah terlalu keras berusaha menghafalkan dengan melafadzkan dengan cepat. Biasanya penghafal Quran kalau ingin cepat hafal, dia cepat mengulang dengan lisannya cepat-cepat. Alif lam mim dzalikal kitabu dzalikal kitabu dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin dzalil muttaqin dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, cepat. Tapi karena ini orang takwa, kata Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami yang akan tanamkan Quran dalam jiwamu, bukan kamu yang cepat menghafalkannya. Fa idza qara'nahu, jika kami bimbing bacaannya, fattabi qur'ana, ikuti saja, kami tanamkan dengan cepat dalam jiwamu. Maka ini ditanamkan oleh Nabi, disampaikan pada para sahabat. Karena itu setiap mereka yang berusaha belajar, mereka tingkatkan takwa terlebih dahulu. Silahkan cek semua ulama kita, sejak usia 7 tahun sudah menghafal Al-Quran. Dan mereka meningkatkan takwa dengan menunaikan sholat. Dan apa hasilnya? Perhatikan. Imam Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani, Al-Farabi, Al-Kindi, ya, Ibn Sina. Kemudian yang tadi saya sebutkan, ya, Jabir bin Hayyan, Ibn Firnas dan sebagainya. Silahkan cek. Semua orang itu orang-orang hebat. Hafal Quran, hafal hadis, hafal tahu matematika, ahli astronomi, ahli fisika, ahli geologi. Luar biasa. Maka dari itu, saran saya, kalau Anda ingin meningkat pengetahuannya, hal pertama yang Anda lakukan, dekatkan hubungan Anda dengan pemilik pengetahuan. Bangun malam, tahajud tunaikan, hafalkan Quran. Kami sudah lakukan penelitian kecil-kecilan, termasuk di Eropa, hasilnya dahsyat. Ternyata ini orang Barat yang menemukan penelitian, yang melakukan penelitian, orang yang hafal Quran, itu kecerdasannya akan meningkat 3 kali lipat dari orang biasa. 3 kali lipat. Saya pernah bimbing saat beberapa santri, jadi kita mendirikan satu pesantren, kemudian gurunya mengetes, mereka harus menghafal Quran dulu, mereka membuat ahli programmer itu, anak-anak kecil. Tapi mereka harus menghafal Quran dulu. Begitu mereka hafal Quran, diberikan sebuah tugas, kerjakan ini, kamu harus selesai dalam 2 jam, tapi tidak diberikan. Allahu Akbar, apa yang terjadi? Mereka bisa menyelesaikan dalam 30 menit tanpa teori. Ahli Quran. Luar biasa. Maka dari itu saya sarankan, ayo dari kecil itu mulai. Quran itu ada minimal 50 ribu kosa kata. Jadi kalau setiap anak sudah bisa hafal Quran, artinya dia sudah menghafalkan 50 ribu kosa kata. Dan penelitian terbaru menunjukkan, setiap orang yang paling banyak kosa katanya, itulah yang paling cepat menangkap dan memahami segala persoalan dalam kehidupan. Itu yang paling kuat dihadirkan. Karena itu, ayo coba bangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, perbanyak kemudian ibadahnya, dengan itu insyaallah Allah akan kuatkan hafalan kita pada diri kita. Jelas ya?